Awas, neraca serong, karena sungguh merugikan. Tuhan tak senang terhadap neraca serong, sekalipun bagi yang memilikinya, tampak menggairahkan, memberikan keuntungan ekstra, cepat, dan berkembang luar biasa. Namun, pernahkah terpikirkan di benak kita, neraca serong ujungnya hanyalah kegagalan yang tak termaafkan. Belajarlah menggunakan neraca yang benar, tanpa lamban. Bergerak, seakan-akan menumpuk harta tak segera. Namun, makna demi makna akan tercipta di sana. Ya, neraca yang benar memberikan kegairahan yang luar biasa, sehingga hidup terasa penuh makna. Hindarkan neraca serong sekalipun sangat menjanjikan, memberikan keuntungan-keuntungan yang berlipat-lipat kali, sangat cepat menumpuk, menciptakan kekayaan yang tak terbilang. Namun jangan lupa ada tumpah air mata di sana, sumpah serapa pun mewarnainya. Tumpukan harta yang penuh dengan kemarahan, banyak orang mencaci makinya. Sungguh tak layak bangga kalau kita kaya karena neraca yang serong. Jangan lupa, bukan hanya orang yang tertipu yang menjadi lawan, tetapi Tuhan Sang Pencipta. Kebenaran yang tak terbantah, Ia pun tak suka terhadap neraca serong. Semoga engkau tidak memilikinya, atau kalaupun pernah punya, jangan pernah menyimpannya.